Bosan kasturi, seindah cerianya surya pagi, sedamai hati memuji ilahi, bagaikan di taman firdausi. Seindahnya pelangi cantik mewarnai bumi, menghiasi pentas dunia ini yang dulu kehilangan sinarnya. Kasturi.